Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al musannifuna hafizahumullahu ta'ala al mas'alatu rabi'atu tariqul hukmi wa sifatuhu. Cara atau metode dalam menetapkan hukum dan tata caranya. Maka seorang al-qadi, seorang qadi itu sampai pada kesimpulan hukum di qadiyatin ma, di satu permasalahan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, dia hadirkan di hadapannya al-khasmani, dua orang yang bersengketa. Lalu dia minta agar keduanya duduk di hadapannya. Lalu dia tanyakan kepada keduanya, siapakah di antara Anda berdua yang mengklaim? Atau boleh juga qadi ini diam saja sampai penuduh itu berbicara, lalu dia qadi ini mendengarkan tuntutan dan dakwanya. Maka jika ada dakwa tuntutan tersebut ala wajh sahih dalam bentuk yang benar, dinilai adalah satu hal yang logis dan beralasan, maka hakim kemudian bertanya kepada al-mudda'a alaih, orang yang dituduh, tentang sikapnya hiyalaha terhadap tuntutan dan tuduhan. Jika ternyata dia mengakuinya, qadha alaihi, maka dia memberikan putusan yang ala, memberikan putusan yang menyusahkan orang yang dituduh. Wa in ankara, jika ternyata orang yang dituduh itu mengingkari tuduhan, maka hakim meminta kepada penuduh untuk mendatangkan bukti. Maka jika lil mudai, orang yang menuduh itu memiliki bukti, maka hakim meminta kepada si penuduh untuk menghadirkan bukti. Dan hakim juga akan mendengarkan persaksian saksi, dan dia akan memutuskan dengan bukti dan persaksian yang ada dengan syarat-syaratnya. Wala yahkumu bi'ilmihi, dan kaidah dalam peradilan dalam Islam, qadhi tidak boleh memutuskan masalah dengan pengetahuannya. Artinya tidak boleh qadhi itu sekaligus saksi. Saya lah saksi dalam masalah ini, saya tahu dia orang yang salah, maka saya putuskan. Saksi harus orang lain di luar diri seorang qadhi. Fa'ilam yakuni lil mudai, jika ternyata orang yang menuduh tidak memiliki bukti, maka a'lamahu al-qadhi, qadhi akan memberitahukan kepada orang yang menuduh, anna lahul yamin alal khasmihi, bahasanya lawannya orang yang dituduh itu punya hak untuk bersumpah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hadrami, seorang Hadrami yang seorang dari Hadrul Maut, yang idda'a ardon, mengklaim satu tanah, ghalabahu alaiha al-kindi, yang ada orang yang kindi yang ghalabahu, ya, yang mengalahkannya atau merampasnya, dirampas oleh orang kindi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengklaim, yaitu Hadrami, apakah engkau punya bukti? Dia mengatakan tidak. Qal, maka Nabi mengatakan, falaka yaminuhu, maka yang menjadi hakmu adalah sumpahnya orang yang dituduh sebagai orang yang merebut. Ketika dia bersumpah, kalau saya tidak merebut dan bahkan ini adalah milik saya, sah milik saya dapatkan dari warisan orang tua saya, ya, maka dia menang. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i, kewajiban datangkan bukti adalah kewajiban orang yang menuduh, dan sumpah adalah hak orang yang dituduh. Jika ternyata al-mudda'i, orang yang menuduh itu, menerima sumpah orang yang dituduh, halafau al-qadi, maka qadi kemudian meminta orang yang dituduh untuk bersumpah, wa khalla sabilahu, dan dia tidak tuntut untuk mana bukti. Namun ini sudah, kalau dia bersumpah ya sudah. Li'anal asla baro'atu dhimmah, karena hukum asalnya adalah bebasnya seseorang dari kewajiban. Maka disampaikan kepada orang yang menuduh, kalau kamu tidak punya bukti, ingat, apa kamu siap untuk menerima sumpah orang yang kamu tuduh? Dia segera mengatakan siap, ya sudah, maka al-qadi, kemudian qadi meminta orang yang dituduh untuk bersumpah. Kemudian bebaslah dia dari tuduhan. Maka dia dituduh sebagai orang yang menyerobot, ya, maka bebaslah dia dari tuduhan. Khallasa bilahu, itu bisa kita terjemahkan dengan kemudian qadi pun membebaskan dia dari tuntutan dan tuduhan. Namun ternyata nakala al-mudda'a alaih, orang yang dituduh itu nakala, menolak untuk bersumpah. Wa'aba, dan dia enggan untuk bersumpah. Maka kemudian hakim atau qadi memutuskan, mengeluarkan putusan bahwasanya orang yang dituduh itu nukul. Dan nukul artinya adalah imtina, menolak untuk bersumpah. Dan nukul atau menolak untuk bersumpah ini adalah qarinatun dhahiratun, indikator kuat yang menunjukkan benarnya tuduhan si penuduh. Waqad hakama bin nukul Utsman radhiyallahu anhu, dan Utsman radhiyallahu anhu serta sejumlah ulama berani memutuskan mana yang menang dan kalah dalam satu sengketa berdasarkan nukul. Ketika orang yang dituduh itu tidak mau bersumpah, maka Utsman langsung memvonis yang menang adalah orang yang menuduh, meskipun dia tidak punya bukti. Penuduh tidak punya bukti, namun orang yang dituduh tidak mau bersumpah, membersihkan diri dari tuduhan. Maka Utsman menetapkan bahasanya yang menang adalah penuduh. Wadhahabat jama'atun akharun, dan sejumlah ulama berpendapat bahasanya sumpah taridu datang dan dibebankan kepada al-mudda'i, orang yang menuduh. Jika mudda'a alaih, jika orang yang dituduh nukul dan menolak untuk bersumpah. Fayahlib, maka orang yang menuduh itu bersumpah terlebih dahulu, baru kemudian dia berhak atas klaimnya. Walasiyama lebih-lebih lagi memang jika idza qawiya janibuhu, memang posisinya adalah posisi yang kuat. Kalau Utsman semata-mata nukul, maka langsung dimenangkan orang yang menuduh. Namun sejumlah ulama yang lain tidak. Ketika orang yang dituduh tidak mau bersumpah, maka sumpah dibebankan kepada orang yang menuduh. Kamu tidak punya bukti, silakan Anda bersumpah. Kalau itu adalah hak Anda. Dan setelah dia bersumpah, maka baru diputuskan kalau itu menjadi haknya. Fa idza halafa al-mudda'a alaih, maka ketika orang yang dituduh itu berani bersumpah, sehingga kemudian hakim atau qadi itu membiarkannya dan tidak menjeratnya dengan hukuman, fa adara al-mudda'i, setelah beberapa waktu lama kemudian penuduh bisa mendatangkan bukti, ba'da dzalika, setelah itu hakamalahu biha. Maka ketika penuduh bisa mendatangkan bukti, maka hakim punya kewajiban untuk memenangkan, membuat putusan baru, memenangkan penuduh. Kenapa? Li'anna yaminal mungkiri la tuzilul haqqa. Karena sumpahnya orang yang mengingkari tidaklah menghilangkan haknya orang yang punya hak. Cuma dia memiliki faedah menghentikan dan meniadakan sengketa. Namun bukan menetapkan hak. Karena itu ketika ternyata ada bukti yang bisa disusulkan, maka qadhi punya kewajiban untuk memperbaiki amar keputusannya. Kemudian bab terakhir di fikih muyasar, yaitu tentang persaksian. Poin yang pertama, pengertian, hukum dan dalilnya. Pengertian persaksian, persaksian dalam bahasa Arab artinya adalah berita yang pasti, diambil dari kata-kata musyahadah yang artinya melihat dengan mata kepala. Karena seorang saksi itu menceritakan, memberitakan apa yang dia saksikan dan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya. Yang dimaksud dengan persaksian indal fuqaha menurut para ulama fikih, seorang saksi itu memberitakan bihaqqin lil ghairi alal ghair. Bahasanya ada seseorang yang punya hak dan itu menjadi kewajiban orang lain, dan dia sampaikan berita ini fi majlisil qada, di ruang pengadilan. Ya, maka dalam hal ini ada yang namanya iqrar. Iqrar itu adalah mengakui kalau diri sendiri punya kewajiban yang wajib ditunaikan untuk orang lain. Nah, itu namanya iqrar. Ada namanya iddia, klaim. Kalau klaim kebalikan iddia, kebalikan dari iqrar. Ya, dia menetapkan kalau dia memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang lain. Ini ada syahadah. Kalau syahadah atau persaksian, saya mengatakan bahasanya ya, si A itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh B. Ini, si A ini punya hak yang wajib ditunaikan oleh B. Ini beda iqrar, iddia atau dakwah dan syahadah. Kemudian atau pengertian persaksian adalah memberitakan apa yang diketahui oleh seorang saksi dengan kata-kata tertentu yang menunjukkan arti persaksian. Aku bersaksi, aku menyaksikan, atau kata-kata yang lain yang bisa menggantikannya. Maka berkaitan dengan masalah persaksian, maka berkaitan dengan persaksian ada dua aktivitas, ada tahammul syahadah dan ada u syahadah. Mau jadi saksi dalam satu kegiatan, kemudian mau menunaikan persaksian dengan mau berbicara di depan peradilan, di depan pengadilan. Ketika ini ada transaksi jual beli, kemudian dalam nilai yang besar, ya, maka ada seseorang yang diminta untuk jadi saksi. Maka ini tahammul. Maka ini adalah menerima persaksian. Namun ternyata di belakang hari, transaksi jual beli ini menimbulkan sengketa. Maka hadirnya saksi, kesediaan dia untuk hadir, kemudian memberikan keterangan, ini ada usyahadah. Ini adalah menunaikan persaksian. Kalau dia jadi saksi saat ada rembukan, itu namanya tahammul syahadah. Dia menerima persaksian. Menerima untuk menjadi saksi. Ketika dia bicara, dia bicara di depan hakim, maka dia memberikan persaksian. Maka hukum tentang masalah syahadah yang pertama tentang tahammulus syahadah. Mau menjadi saksi, mau menjadi saksi untuk selain hak Allah Ta'ala, yaitu hak manusia, hukumnya fardu kifayah. Jika dijumpai adanya orang yang mau melakukannya, kafa anil akharin, maka sudah cukup, tidak butuh orang lain. Lihusulil ghardi, karena tujuan dan maksud telah terwujud. Fa'idha lam yujad illa man yakfi, jika tidaklah dijumpai orang yang bisa memberikan persaksian kecuali segelintir orang dan itulah yang mencukupi, dia butuh dua orang saksi dan tidak ada saksi kecuali dua orang, maka ta'ayyana alaihi, maka menjadi saksi menjadi fardu ain. Maka di sini sampaikan tahammul syahadah ada dua hukumnya, ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Jika kegiatan ini membutuhkan dua orang saksi dan di situ ada 10 orang, ya, maka tahammul syahadah hukumnya fardul kifayah yang dibutuhkan karena cuma dua orang. Dan jika dibutuhkan dua orang saksi dan tidak ada orang kecuali dua orang, tidak ada orang kecuali dua orang tersebut, ya, maka dia menjadi saksi adalah menjadi satu hal yang fardu ain. Walaya'ba syuhada'u idha madu'u, karena Allah berfirman, dan dalam para saksi itu janganlah mereka enggan untuk hadir dan menyaksikan ketika mereka diundang. Kemudian yang kedua adalah ada'u syahadah, menunaikan persaksian dan menetapkan persaksian di depan hakim. Maka ini adalah hukumnya fardu ain atas semua orang yang tahammul, semua orang yang menjadi saksi. Manakala dia dipanggil fardu ain, manakala dia dipanggil untuk memberikan persaksian. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian, maka itu adalah orang yang berdosa hatinya. Maka ini adalah ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan persaksian. Maka ini dalil bahasanya menunaikan persaksian itu adalah kewajiban orang yang mau menjadi saksi, kapan dan jika dia dipanggil untuk memberikan persaksian. Namun wajibnya menjadi saksi dan wajibnya memberikan persaksian itu bersyarat. Syaratnya intifa'ud dharr ani syahid, tidak adanya bahaya bagi orang yang memberikan saksi, adanya jaminan perlindungan untuk para saksi. Dia merasa aman atau dia diberi jaminan aman oleh pemerintah, silakan Anda berikan persaksian, ada orang ganggu kami lindungi. Fa in kana yalhaquhu min dzalika dararun, maka jika dia mendapatkan darar, kesusahan karena hal tersebut, kesusahan atau madarat berkaitan dengan kehormatannya, dia dicaci maki atau hartanya, kemudian ada orang merampas hartanya ataukah nyawanya ataukah istrinya, keluarganya, maka menjadi saksi atau memberikan persaksian tidaklah wajib baginya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara, tidak boleh melakukan hal yang menimbulkan bahaya. Kemudian dalil disyariatkannya persaksian, dalil disyariatkannya persaksian adalah Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalil Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita bacakan. Dan janganlah para saksi itu enggan ketika mereka dipanggil. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa aqimu syahadata lillah, dan tegakkanlah dan berikanlah persaksian karena Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu athimun qalbuhu, maka itu adalah orang yang, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan carilah saksi dua orang yang terpercaya di antara kalian. Juga firman Allah Ta'ala, wastashhidu syahidaini, carilah dua orang saksi dari laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan dari orang-orang yang kalian ridha kalau mereka-mereka menjadi saksi. Dalil hadis, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datangkanlah dua orang saksi, jika tidak maka cukuplah sumpahnya orang yang dituduh. Demikian juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu adalah mendatangkan bukti kewajiban orang yang mengklaim, dan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari. Dan para ulama pun telah sepakat disyariatkannya persaksian li'ithbatil hukuk, untuk menetapkan hak, haknya orang yang punya hak. Dan tentu realita menunjukkan bahwasanya kita memiliki kebutuhan adanya orang yang mau memberikan persaksian. Maka kebutuhan da'iyatun mendorong untuk adanya persaksian. Kemudian poin yang kedua adalah syarat saat saksi yang bisa diterima sebagai saksi. Maka supaya diterima sebagai saksi disyaratkan sejumlah syarat berikut ini. Yang pertama adalah muslim, sehingga persaksian orang kafir tidaklah diterima. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang kedua, wa asyidu dawai adlin minkum, datangkanlah dua orang saksi yang baik agamanya. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, mimman tardawna minasyuhada, yaitu para saksi yang kalian ridhoi. Dan tentu orang kafir bukanlah orang yang adil, orang yang baik agamanya, namun bahkan orang yang jelek agamanya, dan bukanlah orang yang diridhoi agamanya. Nah, persaksian orang kafir, tepatnya ahli kitab, itu diterima dalam satu keadaan, yaitu pada saat wasiat, dan wasiat ini disampaikan, wasiat tidak meninggal dunia, saat safar. Dan persaksian mereka diterima karena darurat, yaitu jika tidak dijumpai yang lain. Yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, ada saksi jika salah satu kalian tidak meninggal dunia, hinal wasiyah, ketika dia menyampaikan wasiat. Tidak lain jadi saksi dua orang yang baik agamanya di antara kalian, au akharani min ghairikum, atau orang lain di luar kalian, yaitu orang kafir, intarabtum fil ardi, jika kalian mau berwasiat dan tidak meninggal dunia dalam keadaan kalian musafir. Fa'asobatku musibatul maut, ketika dalam kondisi safar itu kalian tertimpa musibah yang akan mengantarkan pada kematian. Lalu mau memberikan persaksian, tidak ada orang yang bisa jadi saksi kecuali orang kafir, maka boleh dan sah. Kata Ibn Abbas dan sejumlah ulama tafsir yang lain yang jumlahnya banyak, atau dua orang selain kalian, artinya selain kaum muslimin, dan yang dimaksudkan adalah ahli kitab. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh dan berakal. Maka tidak ada persaksian bagi anak kecil, meskipun dia adalah orang yang bagus agamanya, ngajinya pinter, sholatnya tertib, tidak bisa jadi saksi, karena dia bukanlah orang yang sempurna akalnya. Fawa naqisul ahliyah, maka dia tidaklah sempurna kelayaannya untuk memberikan persaksian. Akan tetapi ini ada pengecualian, diterima persaksian anak-anak kecil sebagian atau sebagian yang lain, fil juruh khosotan, khusus dalam tindakan kriminal di antara anak-anak. Ketika terjadi perkelahian, siapa ini ya, atau ada anak yang dikeroyok, ini siapa yang pelakunya? Nah, tentu kasus anak kecil ini tidak ada yang nonton kecuali sesama anak kecil. Kalau kemudian kita tolak persaksian mereka, menanglah orang-orang yang zalim. Maka anak kecil bilang, itu yang mukuli. Namun persaksian mereka ini diterima bi khosatin, terutama qabla tafarruqihim, sebelum mereka bubar dari tempat kejadian. Ada tempat kejadian, kemudian didatangi sebelum mereka bubar, sebelum mereka gelinak-gelinik bikin kesepakatan. Karena kecil bisa bisa saja bikin kemudian nanti ngomongnya gini loh. Sebelum mereka bubar, idza tafaqqat kalimatuhum, ternyata dan ini pun bersyarat, idza tafaqqat kalimatuhum, jika komentar mereka semua sama. Ada korban dipukuli oleh sesama anak kecil. Semuanya sama, si Allah yang mukuli. Dan ini diucapkan sebelum bubar, maka ini persaksian yang sah. Demikian juga tidaklah diterima persaksian orang yang gila atau orang yang idiot atau orang yang mabuk, karena persaksian mereka tidaklah menghasilkan keyakinan. Yang hukum itu diputuskan berdasarkan sesuatu hal yang yakin. Dan syaratnya ketika bisa ngomong, maka tidaklah diterima persaksian orang yang bisu, meskipun bisa dipahami isyaratnya. Isyarat orang yang bisu hanyalah diterima dalam hukum-hukum tertentu karena darurat. Akan tapi seandainya saksi yang bisu itu memberikan persaksian dengan tulisan, bihotihi kitabatan, dengan tulisannya, dia sendiri yang nulis, kitabatan dalam bentuk tulisan, maka diterima. Kenapa? Lidalatil khat alal alfat, karena tulisan itu semisal dengan ucapan. Dan yang keempat adalah saksi tersebut adalah orang yang hafal, wadabat, dan seorang yang hafal, wal yaqdah, dan dia adalah seorang yang tidak mudah terkecoh. Oleh karena itu tidaklah diterima persaksian mughafal, orang yang lalai, dan orang yang lalai dalam artian tidak cermat. Demikian juga orang yang terkenal banyak salah dan banyak lupa, karena kita tidak bisa thiqah percaya dengan perkataannya, karena dimungkinkan persaksiannya saat ini adalah salah satu kesalahannya. Akan tapi diterima persaksian dari orang yang sedikit salahnya, karena yang namanya sedikit salah, tidak ada satupun orang yang luput darinya. Tidak ada orang yang bebas dari sedikit salah. Kalau tidak ada orang yang semua ceritanya itu akurat, tidak ada. Asaku sikot sekalipun, itu dia punya khotok, dia punya kesalahan. Maka yang jadi tolak ukur adalah terlalu banyaknya salah memberikan keterangan ataukah tidak. Dan adalah orang yang bagus agamanya, maka tidaklah diterima persaksian orang yang fasik. Mengat firman Allah Ta'ala, dan carilah saksi dua orang yang baik agamanya di antara kalian. Dan yang dimaksud dengan al-adl adalah al-mustaqim fi dinihi, adalah orang yang lurus agamanya. Tidaklah nampak darinya ribatun, hal-hal yang mencurigakan. Dan dia adalah seorang yang menjaga kehormatan, dia adalah orang yang melaksanakan kewajiban agama dan hal-hal yang dianjurkan, menjauhi hal yang haram dan menjauhi hal yang makruh. Dan itu idealnya, namun tentu manusia adil dengan definisi sebagaimana yang disebutkan, ini adalah makhluk super langka di zaman ini. Dia adalah seorang yang bersemangat melakukan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah, menjauhi hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh, lurus agamanya, bukanlah orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil atau punya dosa besar. Ini tentu satu hal yang sulit untuk dijumpai di zaman ini. Oleh karena itu maka ada pandangan yang lain dalam masalah ini, bahasanya yang jadi tolak ukur, ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahasanya tidak harus muluk-muluk semacam ini, namun beliau mengacu pada firman Allah di surat Al-Baqarah 282 yang tadi telah kita baca, mimman tardawna minasyuhada, orang-orang yang kalian orang-orang yang kalian rela kalau dia memberikan persaksian. Maka mengikuti keadaan kualitas manusia secara umum. Ketika kualitas agamanya itu rendah, maka tentu orang yang bagus agamanya itu tolak ukurnya rendah. Di zaman ini seminggu sekali ke masjid, itu sudah bagus agamanya. Itu muslim taat. Kenapa? Seminggu sekali Jumatan. Selain itu enggak pernah nongol. Itu muslim taat. Padahal dulu itu muslim bejat. Seperti itu, dulu muslim bejat, sekarang jadi muslim taat. Maka menyesuaikan. Maka menyesuaikan. Kalau kemudian kita syaratkan harus semua orang yang rajin sholat lima waktu, wow, betapa banyak hak itu hilang karena tidak sahnya persaksian. Karena disyaratkan harus orang yang tertib sholat lima waktu ke masjid. Berapa banyak yang ini? Perempuan yang harus tutup aurat. Wah, ini. Berapa hak yang akan hilang karena persaksian yang tidak diakui. Oleh karena itu maka yang jadi tolak ukur adalah mimman tardawna minasyuhada. Orang yang kalian rela kalau dia jadi saksi. Dan ini istilahnya bisa tergantung kondisi zamannya dan kualitas manusia yang hidup di zaman tersebut. Kemudian poin yang terakhir adalah ahkam al-muta'aliqah bisyahadah, sejumlah ketentuan berkaitan dengan masalah persaksian. Pertama, wajib bagi seorang saksi untuk mengetahui apa yang dia persaksikan. Maka tidak boleh baginya memberikan persaksian dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Mengat firman Allah Azza wa Jal, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ila man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang menyaksikan kebenaran dan dia mengetahuinya. Artinya ala basiratin wa ilmin, dia punya ilmu tentang apa yang dia persaksikan. Dan ilmu tersebut terwujud dengan mendengar atau melihat atau dengan popularitas. Ya, maka pada dasarnya adalah mendengar dan melihat. Adapun popularitas di sini dikatakan fi malayah sulu illa biha ghaliban. Ya. Dalam perkara-perkara yang tidaklah terwujud kecuali dengan popularitas, ghaliban biasanya semacam nasab dan kematian. Ya. Maka untuk nasab itu sah dengan popularitas. Seorang itu bisa jadi saksi. Si A itu anaknya B. Itu cukup dengan persaksian dengan popularitas. Sudah populer itu tuh anaknya. Itu tuh anaknya A ini anaknya B. Dia tidak kemudian harus mengetahui secara detail tentang hal-hal tersebut. Demikian juga misalnya contoh yang lain adalah si A itu istrinya B. Itu cukup dengan popularitas. Tidak harus hadir saat akad nikah. Tidak harus hadir saat akad nikah. Yang boleh ngomong A istrinya B yang hadir akad nikah. Enggak hadir, enggak boleh. Enggak. Yang mendengar akdu nikah atau melihat akdu nikah. Enggak. Cukup istifadah. Cukup dengan populer. Populer di masyarakat, si A itu istri sahnya B. Sudah cukup. Yang boleh ngomong A itu istrinya B. Nah itu cukup dengan berdasarkan istifadah. Dengan popularitas. Tidak disyaratkan harus orang yang menyaksikan jalannya akad nikah. Ataupun orang yang mendengarkan terjadinya kegiatan akad nikah. Kemudian tidaklah diterima persaksian bapak yang menguntungkan anak dan sebaliknya. Lihusuli tuhmah, karena kita curiga. Demikian juga salah satu dari suami istri ketika memberikan persaksian yang menguntungkan suaminya atau menguntungkan istrinya, namun diterima untuk persaksian yang menyudutkan. Untuk persaksian yang memberatkan, kalau dalam bahasa kita apa? Persaksian meringankan dan memberatkan. Kalau persaksian memberatkan, anak kepada bapak, bapak kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri, maka boleh. Falau syahida ala, seandainya memberikan persaksian yang memberatkan kepada bapak, kepada anak, kepada istri, au syahidat alaihi, atau istri memberatkan suami, maka diterima. Karena tidak ada kecurigaan dalam hal semacam ini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang menegakkan keadilan, jadi saksi-saksi karena Allah, meskipun itu memberatkan diri kalian sendiri, atau orang tua kalian sendiri, atau kerabat kalian sendiri. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, ya, untuk kerabat itu boleh diterima persaksian yang memberatkan dan tidak diterima persaksian yang meringankan. Namun ada pendapat lain dalam masalah ini yang dianut oleh Ibn Taimiyah, demikian juga Ibn Al-Qayyim, bahasanya tidak mesti demikian. Boleh jadi persaksian yang meringankan boleh jika orang ini terkenal sebagai orang yang objektif. Nah, jika si bapak ini terkenal objektif, anaknya salah, ya, dia akan bilang salah. Anak saya itu memang bejat kok. Dia bukanlah orang yang berat untuk mengatakan semacam itu, ya, maka bisa diterima. Kemudian tidaklah diterima persaksian rival dengan rivalnya, musuh dengan musuhnya, pesaing dengan saingannya. Tidak pula tidaklah diterima persaksian yang memberatkan oleh rival kepada rivalnya. Kalau memberatkan, ini sudah terkenal kalau itu bermusuhan, ya, saling jegal, kok memberikan persaksian yang meringankan, itu malah diterima. Demikian juga orang yang mendapatkan manfaat dari persaksian tersebut, atau mencegah bahaya dari dirinya dengan persaksian itu, adapun permusuhan, namun jika ini adalah rivalnya, rival duniawi, adapun jika permusuhannya adalah permusuhan agama, maka ini tidak menghalangi diterimanya persaksian. Oleh karena itu, seorang muslim diterima persaksiannya yang menyudutkan, yang memberatkan orang kafir. Persaksian seorang sunni yang memberatkan mubtadi, itu pun diterima. Kemudian wajib atas orang saksi untuk bicara apa adanya, objektif, meskipun itu memberatkan kerabatnya sendiri. Tidak boleh baginya al-muhabah, tidak boleh baginya pilih kasih. Kalau kerabatnya, maka dia memberikan keterangan yang menguntungkan. Kalau bukan kerabatnya, dia baru memberikan keterangan yang memberatkan. Berdasarkan ayat yang telah kita baca, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, meskipun persaksian tersebut memberatkan diri kalian sendiri, orang tua atau kerabat kalian. Artinya wa in kanat, meskipun persaksian tadi memberatkan dua orang tua kalian atau kerabat kalian, maka janganlah pertimbangkan kerabat dalam masalah persaksian. Bahkan berilah persaksian secara objektif, meskipun madorotnya kembali kepada kerabat sendiri. Dan diterima persaksian atas persaksian, lianal hajat tada'u ila dalika, karena adanya kebutuhan mendorong hal tersebut. Walakin bisyarti ta'adzur syuhudul asli, akan tetapi dengan syarat tidak memungkinkan saksi yang pokok, karena dia sakit atau meninggal dunia atau yang lainnya. Ma'atubuti adalah tisyahidil asli wal far'i ma'an, diiringi dengan bahasanya saksi yang pokok dan saksi yang cabang, saksi pengganti, itu adalah ma'an, dua-duanya adalah orang yang baik agamanya. Ketika saksi satu peristiwa itu sudah meninggal dunia, cuma dia pernah cerita. Dia pernah cerita dengan kawannya kalau dia menyaksikan gini. Ini saksi pokok sudah mati. Yang mendengar cerita dari saksi pokok ini boleh ya, memberikan persaksian. Maka itu saksi atas saksi, atau bahasa terjemahnya adalah saksi pengganti, ya. Kemudian tidaklah diterima persaksian palsu, zur maknanya adalah al-kadzib palsu, dan persaksian palsu adalah termasuk dosa besar. Jika terbukti ini adalah bohong, maka tentu persaksiannya tidak diterima. Dan siapa yang memberikan persaksian palsu, dia melakukan dosa besar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka jauhilah satu hal yang kotor, yaitu berhala, yaitu kemusyrikan, dan kotornya adalah kotor maknawi tentunya, kotor yang abstrak, karena boleh jadi berhalanya itu sendiri bersih karena bolak-balik dilap dan seterusnya. Maka yang dimaksud dengan kotornya berhala adalah kotor abstrak, yaitu penyembahan kepada berhala. Wajtanibu qaulaz-zur, dan tinggalkanlah ucapan bohong dalam persaksian ataupun lainnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Mereka mengatakan, kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau duduk tegak, pada awalnya beliau duduk sambil bersandar. Kemudian beliau mengubah posisinya menjadi duduk tegak, dan kemudian mengatakan, ingatlah ucapan palsu, ingatlah ucapan palsu. Dan beliau terus menerus mengulanginya sampai kami kasihan dengan beliau, dan kami mengatakan dalam hati, laitahu sakata, seandainya Nabi diam saja karena kasihan. Beliau mengulang-ulang kalimat itu. Lihatkanlah Bukhari dan Muslim. Walianna fi haraf'an lil adl wa tahqiqan lil jawr wa dhulmidan, persaksian palsu tidak diterima, atau kemudian persaksian palsu itu satu hal yang menghilangkan keadilan dan mewujudkan kezaliman dan kezaliman. Kemudian tidak boleh saksi itu mengambil upah karena memberikan persaksian. Akan tapi jika dia tidak mampu berjalan menuju tempat memberikan persaksian, maka boleh baginya untuk mengambil upah transportasi, biaya transportasi untuk hadir ke tempat, ke ruang sidang, dan memberikan persaksian. Dan tentang jumlah saksi, maka itu berbeda-beda tergantung objeknya. Maka dalam zina dan liwat tidaklah diterima kurang dari 4 orang saksi, dan semuanya 4-4 harus laki-laki. Mengingat firman Allah Ta'ala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, seharusnya mereka para penuduh yang menuduh Aisyah itu berzina, wajib bagi mereka untuk mendatangkan 4 orang saksi. Adapun hukuman had yang lain selain zina, semacam mencuri dan menuduh dengan tuduhan zina dan tuduhan zina, wa kadzalika ma laysa bi malin wala yuksadu bi al-malu, demikian juga persaksian dalam perkara yang bukan harta dan bukanlah dimaksudkan darinya untuk mendapatkan harta, dan itu adalah kegiatan yang yatalli alaihi rijal fil ghalib, biasanya hanya disaksikan oleh laki-laki, semacam akad nikah, ya, kecuali di tempat kita, ya, tempat kita akad nikah disaksikan oleh laki-laki dan perempuan, ya. Tapi adab asalnya perempuan enggak menyaksikan, cuma mendengar dan tidak menyaksikannya. Wa talak dan talak, rujuk, zihar, nasab, wakalah, wasiat dan yang lainnya, maka diterima dalam kasus-kasus ini 2 orang saksi laki-laki. Dan tidak diterima di dalamnya persaksian perempuan. Mengingat firman Allah Ta'ala tentang masalah rujuk, wa asyhidu dawai adlim minkum, maka persaksikanlah kalau adanya rujuk setelah talak dengan 2 orang laki-laki yang bagus agamanya di antara kalian. Kemudian dikiaskan dari kasus ini semua hal-hal yang telah disebutkan, yaitu kaidahnya apa? Ilahnya apa? Laisa bimal wala yuksadu bi almal. Bukan harta dan tidaklah dimaksudkan darinya untuk mendapatkan harta. Fa asbaha al-uqubat, maka sesuatu yang bukan harta dan tidak dimaksudkan darinya untuk mendapatkan harta itu kita anggap sangat mirip, ya, mirip dengan al-uqubat, mirip dengan masalah hukuman, masalah hudud. Sehingga harus laki-laki, namun cukup dua. Kemudian ada pun jika objek persaksian adalah berkaitan dengan harta dan yang dimaksudkan darinya adalah harta semacam jual beli, sewa menyewa, setelah ijarah ada kata-kata yang lain, versi cetakan yang lain, ajal, selain ajal ada yang lain enggak? Ini masalah mau harta, ajal ini apa? Ajal apa ini? Jual beli wal ijarah dan sewa menyewa. Wal ajal dan ajal, boleh jadi ajal batas waktu sewa menyewa. Wal qarad dan utang piutang. Kemudian gadai, titipan dan semacam itu yang merupakan ukut maliyah, transaksi berkaitan dengan harta. Maka diterima dalam kasus semacam ini persaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki plus ditambah dua perempuan, mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wastashidu syahidaini mirijalikum, maka jadikanlah saksi dua orang, saksi di antara laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan, mimman tardawna minasyuhada, yang mereka adalah orang-orang yang kalian ridai jika mereka memberikan persaksian. Wa yuqbal aidan, dan juga diterima dalam harta dan apa yang dimaksudkan dengannya untuk mendapatkan harta, persaksian satu orang plus sumpahnya orang yang mengklaim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan perkara dengan hal ini. Ya, dia tidak punya kecuali satu orang saksi, maka saksi dan sumpahnya dia. Adapun perkara yang tidak dilihat oleh laki-laki biasanya semacam cacat perempuan yang tertutup, kemudian status janda atau bikarah ataukah masih perawan ataukah sudah tidak, dan berkaitan dengan masalah kelahiran dan menyusui, kemudian ketika bayi itu lahir itu bersuara ataukah tidak, istihlalil maulud, bayi itu lahir itu cengar bersuara 5 menit kemudian mati, ataukah kemudian keluar itu sudah dalam keadaan mati, dan semacam itu, maka diterima padanya persaksian perempuan meskipun sendiri. Fatakfi, maka cukup imra'atun wahidatun adlatun, persaksian seorang perempuan yang terpercaya, yang baik agamanya. Oh, dia mengatakan bayi ini ketika lahir sudah tidak lagi bersuara. Oh, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan sebulan yang lewat. Ayahnya meninggal dunia. Kemudian dia lahir, bayi janin ini lahir, sudah mati. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Lain halnya kalau dia ketika lahir, 5 menit dia masih hidup, sudah sempat nangis, habis itu diem, ternyata mati. Maka dalam aturan Islam, janin ini punya hak waris. Sehingga jumlah anak itu dihitung dengan ini. Misalnya anaknya 3, 4 dengan itu, ya maka anaknya 4. Anaknya 4. Misalnya 4 semua laki-laki, ya, maka warisan warisan si suami dan si bapak ini 1/8 untuk istri, kemudian sisanya dibagi 4. Untuk 4 anak laki-laki. Nah, setelah dibagi 4 baru kemudian yang jatah janin yang sempat hidup 5 menit tadi nanti dibagi lagi. Ya, maka dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan ibu dan saudara. Karena saudaranya ada 3, maka ibu 1/6. Ibu 1/6, sisanya nanti dibagikan kepada 3 saudara laki-lakinya. Tidak langsung kemudian didelet, sudah kita anggap karena cuma hidup 5 menit, nah, kita anggap tidak ada. Nah, maka sejak awal kemudian langsung dibagi di antara 3 laki-laki, tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Kalau dia sempat hidup meskipun cuma 2 menit, dia dapat warisan. Ya, nanti prosesnya berarti 2 tahap. Ya, pembagian harta warisan bapak, baru nanti batak pembagian warisan ya, bayi yang mati. Demikian juga orang yang mengaku-ngaku jatuh miskin setelah dunia orang kaya, maka disyaratkan untuk menetapkan hal tersebut saksi 3 orang laki-laki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Qabisah Ibnu Mukhariq tentang orang yang boleh ngemis. Maka salah satunya Nabi katakan seorang yang tertimpa jatuh pailit, sehingga 3 orang dari orang-orang yang berakal dari tetangga-tetangganya dan kaumnya mengatakan si fulan itu jatuh pailit, menjadi miskin. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, la yustarat, tidaklah disyaratkan untuk fi'ada ketika memberikan persaksian, tidak harus dengan kata-kata bersaksi, dengan kata-kata asyhadu atau syahitu, bal yakfi, namun cukup dalam hal tersebut, cukup dan sah sebagai persaksian dengan mengatakan aku melihat demikian-demikian, aku mendengar demikian-demikian, dan kalimat semacam itu. Karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan disyaratkannya penggunaan kata-kata aku bersaksi. Wa ba'tu fa hadha ma yassarallahu subhanahu jam'ahu fi hadzal mukhtasar. Maka inilah yang kemudahan yang Allah berikan untuk bisa dikumpulkan dalam buku fikih ringkas ini. Nas'alullah ayaja'alahu khalisan liwajihil karim wa ayanfa'a bihi ibadahu almu'minin. Kita memohon pada Allah, semoga Allah jadikan amal penulisan buku ini sebagai amal yang ikhlas, mengharap wajah Allah semata, ya, meskipun ini proyek negara, ya, karena buku ini adalah proyek Kementerian Agama Arab Saudi. Maka itu adalah ikhlas karena Allah semata, meskipun ini proyek Kementerian Agama, ya, meskipun ini adalah buku proyek. Wa ayan fa'abi ibadahu al-mu'minin, dan semoga memberikan manfaat kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Dan terbukti manfaat sudah sampai Indonesia, dan kita baca dan kita telaah dan kita ambil ilmu darinya. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, maka demikian akhir pembahasan fikih muyasar. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.